jalan. Sopondok ditoka sopanjang. Raso ngaroyum ke jalan. Sopondok eta sopanjang. Sopondok tepang di jalan. Akang haji di jalan. Sopondok.